Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya kita telah mengambil beberapa poin atau beberapa masalah yang berkaitan dengan adab kita bergaul bersama saudara kita kaum mukminin, bersama teman dan kawan kita. Dari adab yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada masalah yang berikutnya. Beliau rahimahullahu taala mengatakan dari adab bergaul antara sesama kaum mukminin, mereka dalam pertemanannya, perkawanannya dan persahabatannya selalu hatinya itu bersih. Hatinya selamat, kalbunya selamat dari saudaranya, baik meragukannya atau bimbang kepada saudaranya, demikian pula ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya, menyampaikan nasihat kepadanya, betul-betul nasihat yang muncul dari dalam hatinya yang tulus. Salamatul qalb wa isda'un nasiha. Kita sama-sama mengetahui nasihat adalah merupakan bimbingan agama terhadap siapa saja. Ad-dinun nasihah lillahi wa kitabihi wa li rusulihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat diberikan kepada semua pihak, kaum mukminin, wali amatil mukminin, sehingga tentunya diinginkan dengan nasihat adalah suatu yang membangun, suatu yang memperbaiki, suatu yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu namanya nasihat. Bukan yang namanya nasihat tujuannya untuk menjatuhkan. Bukan yang namanya nasihat tujuannya untuk menghinakan seseorang, tetapi memperbaiki, meluruskan, membenahi. Yang ini keluar dari hati yang dalam, dari sanubari seseorang kepada saudaranya, tanpa embel-embel yang dia inginkan daripada dunia ataupun yang selainnya. Nasihat yang seperti ini, insyaallah ta'ala akan mudah diterima oleh saudaranya. Karena tidak ada maksud yang lain darinya. Berbeda dengan orang yang memberikan nasihat, tetapi dia punya tujuan lain dan maksud yang lain. Maka pada waktu itulah terkadang nasihat itu tidak bermanfaat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seperti apa yang telah kita singgung, bahasa sama orang yang bersaudara tidak luput dari apa? Kekhilafan. Tidak luput daripada kesalahan. Maka dibutuhkan padanya nasihat. Tetapi nasihat yang diinginkan di sini keluar dari hati yang paling dalam. Untuk meluruskan saudaranya tanpa embel-embel yang lainnya. Sehingga saudaranya pun dengan dapat mudah menerima nasihat tersebut. Dan pada akhirnya dia pun selamat. Inilah yang dimaksud dengan memberikan nasihat kepada saudaranya. Hati yang tidak menginginkan sesuatu karena Allah, tidak menginginkan sesuatu kecuali karena Allah, itu pula yang Allah singgung di dalam firman-Nya, illa man atallah biqalbin salim. Hati yang selalu beribadah kepada Allah, inilah hati yang selamat nantinya di hari kemudian. Termasuk dengan apa yang dia sampaikan dari nasihat, kalau benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, tentunya kita semua harus melatih hati kita, kalbu kita, agar tetap lurus, agar tetap bersih. Tidak dinundai, tidak dikotori dengan sesuatu apapun dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanda orang yang memberikan nasihat karena Allah, ketika dia dalam nasihatnya tidak menjadikan bahkan orang yang dinasihati ini mengikuti kebenaran dalam nasihat, tetapi bahkan mencemooh orang yang menasihati, maka orang yang menasihati ini mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menunaikan haknya. Apa dia menunaikan tanggung jawabnya? Dia mendapatkan saudaranya salah, dia mendapatkan saudaranya membelok, menyimpang, atau dia mendapatkan saudaranya tergelincir, dia nasihati. Ternyata saudaranya tidak menerima misalnya, maka dia mendapatkan kemuliaan dengan nasihatnya. Karena dia tidak menginginkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak dirugikan dengan nasihatnya, karena nasihat yang diberikan ikhlas, lillahi ta'ala, tulus. Dan dia akan merasakan manfaat dan faedahnya untuk dirinya sendiri. Karena orang yang menasihati, pertama kali dia berikan nasihat kepada seseorang, bukan untuk orang itu, tetapi untuk dirinya sendiri. Kita memberikan nasihat kepada seseorang, Jangan kita lupa diri kita bahwa pertama kali yang kita nasihati adalah diri kita. Karena kita semua butuh nasihat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga di antara orang yang bersaudara harus meluruskan niatannya. Harus menyelamatkan hatinya dari keinginan yang tidak baik terhadap saudaranya. Dari keinginan yang tidak benar terhadap saudaranya. Wallahu a'lam bisawab. Dan ini diantara adab bergaul bersama kaum mukminin. Qala rahimahullahu ta'ala. Juga diantara ada pertemanan dan pergaulan seseorang berkaitan dengan masalah ini, yang dinasihati agar melapangkan dan mudah menerima nasihat. Karena orang yang memberikan nasihat ini sudah benar keinginannya baik kepada kita, maka kita juga buka lapang-lapang dada kita. Hati kita yang kaku dalam menerima nasihat tidak akan membawa kepada kebaikan. Terlalu banyak kisah orang yang sudah diberikan nasihat, yang menasihatinya adalah orang-orang mukhlis, yang menasihatinya adalah orang-orang saleh, yang menasihatinya ini adalah orang-orang yang dikenal perjuangannya, pembelaannya terhadap agama Allah, pengorbanannya terhadap agama Allah, memberikan nasihat, tetapi yang dinasihat ini tidak membuka lapang-lapang hatinya, maka kita dapati orang ini semakin jauh dan semakin menyimpang. Maka berkaitan dengan nasihat, orang yang dinasihati pun membuka lapang-lapang hatinya. Seperti apa yang kita katakan, dia setelah dinasihati, dia mengucapkan jazakumul khair. Terima kasih banyak dalam bahasa Indonesia kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu. Memberikan petunjuk kepadaku. Dia buka. Kapan dia selalu membuka hatinya untuk kebenaran, maka dia akan selalu terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya selalu terbuka. Hatinya selalu terbuka. Bukan penggambarannya lewat lisan semata. Lisan hanyalah membawa apa yang benar dari hati seseorang. Tetapi kalau lisannya saja mengatakan seperti itu, tapi hatinya tidak menerima, itu tandanya dia tidak menerima nasihat. Bukalah lapang-lapang hati kita terhadap nasihat yang diberikan oleh saudara kita. Karena tidaklah dia menasihati karena lillahi subhanahu wa ta'ala. Sayangnya dia, cintanya dengan kita, dia menasihati kita dengan lurus. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau, dalam pergaulan dan pertemanan di antara orang yang bersaudara, tentunya akan terjadi nanti perjanjian antara satu dengan yang lain, akad dari beberapa akad yang mungkin diakadkan, maka wajib bagi seorang mukmin dengan perjanjiannya dan akadnya, terlebih lagi dengan saudaranya, memenuhinya. Jangan dia mudah apa? Mengingkari. Jangan dia mudah khianat. Karena mukmin bukanlah munafik. Mukmin dengan keimanannya menggambarkan bahwa dia adalah orang yang selalu menerima apa yang datangnya dari Allah sebagaimana sudah diterangkan. Adapun munafik, ketika dia berjanji dia menyelisihi janji. Ketika dia diberikan amanah dia menyelisihi amanah. Ketika dia menetapkan sesuatu, dia sendiri yang melanggar sesuatu tersebut. Sebagaimana dari hadis yang ma'ruf disebutkan di sini, alamatul munafik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafik salasun, tanda daripada seorang munafik itu ada 3 perkara. Di antara perkara yang disebutkan, idza wa'ada, akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berjanji, dia menyelisih janji. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat dengan amanahnya. Ini munafik. Munafik. Kalaupun ini dikatakan munafik amali, tetapi ini didapatkan kepada mereka yang dulunya munafik i'tiqadi. Karena itu, kita sebagai mukmin, kalau berjanji terhadap siapa saja, terlebih lagi dengan saudara kita ini, sahabat kita, teman kita, kawan kita, jangan menyelisih janji. Jangan karena dia kawan, gampanglah si fulan. Gak boleh. Itu bukan adab yang baik dalam pergaulan. Sebagaimana kita juga tidak menginginkan kita sudah menerima janjinya lantas dia apa? Menyelisih janji. Bukan adab yang bagus. Bukan adab yang terbimbing. Kalau berjanji, hendaknya kita memenuhi janji. Apa saja yang telah kita janjikan, kita memenuhi janji. Demikian pula kita tidak berkhianat dengan apa yang telah kita tetapkan bersama. Atau kita mendapatkan amanah. Karena kapan kita tidak jujur? Kapan kita tidak menepati janji? Dengan sendirinya persaudaraan itu akan apa? Memudar. Dengan sendirinya persaudaraan itu akan memudar. Ya tentunya kalau memudar, satu akan mengikuti yang lainnya. Oh itu sepulan jangan, dia suka apa? Dia suka menyelisih janji. Beredarin. Memudar. Akhirnya, dia tidak beribadah kepada Allah dengan pergaulannya. Akhirnya, dia berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok orang pada menjauh dari saya? Kenapa kok orang-orang menjauh dari saya ini? Dia berburuk sangka dengan Allah. Dia lupa dia telah melakukan hal yang tidak benar, yang salah, sering menyelisih janji, sering berkhianat, sehingga orang manusia semua menghindarinya, kaum mukminin menjauhinya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali dia dapatkan apa? Kesesatan. Setelah dia sendiri, syaitan datang kepadanya. Wa syaitan ma'al wahid qarib wa ma'al jama'a wa ma'al aktsar aba'at. Syaitan dengan orang yang bersendirian itu dekat. Tetapi dengan orang yang banyak menjauh setan. Siapa saja yang berjalan sendirian, tidak benar jalannya. Lihat saja, yang berjalan sendirian, dia akan tersesatkan jalannya. Tetapi siapa yang selalu bersama jamaah, siapa yang selalu bersama dengan kaum mukminin, dia akan selamat. Dengan demikian, agar kita tidak dijauhi oleh manusia, jujurlah. Menepati janji. Dan jujurlah. Dalam menjalankan amanah. Wallahu a'lam bishawab. Qala Tsauri rahimahullahu taala, la ta'id akhaka wa takhlifahu fata'udul mahabba baghdah. Atau bughdah. Jangan sampai, kata Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jangan sampai engkau berjanji kepada saudaramu, kemudian engkau menyelisih janji, di mana sebab itu, atau dengan sebab itu, kecintaan yang ada pada saudaramu tadi, cinta kepadamu berubah dan kemudian menjadi kebencian kepadamu. Dia berubah dari cinta menjadi benci. Tentunya dikatakan oleh beliau, berpedoman dengan hadis yang telah kita baca tadi. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqul masduq, benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penuhilah janji. Tepatilah janji. Inilah mukmin. Yang bukan dengan tidak menepati janji, dia menuju ke arah amalannya munafik. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala, dalam pergaulan seseorang, sebagaimana selamatnya hatinya di dalam menerima nasihat dan memberikan nasihat, tentunya ini semua didasari dengan ikhlasnya dia di dalam bersaudara lillahi ta'ala. Karena persaudaraan itu dapat dipupuk. Pertemanan dapat dipupuk. Perkawanan demikian juga. Kalau orang yang berkawan, berteman, ikhlas lillahi ta'ala. Bukankah kita telah mendengarkan bahwa dari adab adalah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang butuh seorang menjalankannya dengan benar, sehingga dia mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lain darinya kecuali dia mengikhlaskan persahabatannya. Dia mengikhlaskan pertemanannya. jangan dia berteman karena ada maksud dan tujuan. Saya mau berteman dengan si A karena dia orang kaya. Saya mau berteman dengan si B karena dia bisa memasukkan saya dalam satu pekerjaan. Saya mau menemani si B dan seterusnya dari maksud dan tujuan yang memalingkan dia dari tujuan akhirat. Tapi hendaknya dia berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan datang nantinya di hari kemudian al-mutahabbina fillah. Akan datang nanti di hari kemudian orang yang saling mencintai karena Allah. Datang dengan naungan Allah. Datang dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Satu di antaranya orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ya subhanallah, kita berteman tapi tidak dibangun karena pertemanan karena Allah, tidak dibangun keikhlasan karena Allah, ya percuma. Tidak ada yang kita dapatkan. Apakah kita semua rela menghilangkan pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita nantinya di hari kemudian kalau kita bercinta karena Allah Subhanahu wa taala? Kita berteman dengan ini karena Allah, kita mendapat naungan insyaallah taala di hari kemudian. Kita berteman dengan itu karena Allah, kita akan mendapatkan naungan pula. Semakin banyak kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita memutuskan kita tidak menjaganya, atau kita berteman bukan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi ada maksud dan tujuan yang lain. Karena demikianlah dikatakan oleh para ulama, seorang berteman itu kalau bukan karena Allah, maka dia akan berteman karena selain Allah. Dan siapa yang berteman karena selain Allah, dia akan merugi karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dia akan menyesali di kemudian hari. Sehingga ikhlaskan dalam pertemanan kita, wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, orang yang saling berteman karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat dari pergaulannya dan adabnya antara satu dengan yang lain akan terus dibimbing oleh Allah karena dia bangun pertemanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melihat orang-orang yang bergaul, berteman tidak karena Allah, tidak lama pergaulannya. Tidak lama. Tidak lama dia bergaul, berkawan. Karena dia sudah mendapatkan maksud dan tujuannya. Atau dia tidak mendapatkan maksud dan tujuannya. Tetapi orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa sedih kalau temannya meninggalkannya. Dia akan merasa sedih kalau temannya meninggalkannya. Sebagaimana kita dapatkan para ulama salihin ketika ada yang wafat dari saudara-saudara mereka, mereka merasa sedih. Sangat bersedih dengan kehilangan temannya. Karena tidak mendapatkan lagi. Orang yang wafat ini Dengannya dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertemanannya. Kalaupun mungkin, dia berkawan tidak pernah bertemu. Kecuali lewat nama dan lewat mendengar suara. Kita dapatkan para ulama kita demikian. Ketika meninggal ahlus sunnah di satu tempat, maka imam ahlus sunnah yang ada di tempat lain merasa sedih karena kehilangan saudara lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membuat pilu hatinya. Tidak ada yang membuat hati itu seakan-akan hancur ketika mendengarkan saudara ahlus sunnah ada yang telah wafat di negeri sana. Kita dapati ulama kita demikian. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, lebih baik saya yang wafat daripada dia. Karena dia lebih banyak dibutuhkan oleh umat daripada saya. Merasa kehilangan. Tetapi orang yang berkawan, bergaul karena dunia, temannya hilang, mau lenyap, mau mati, terserah urusannya, yang pokok saya masih hidup seger waras. Ini karena dia tidak berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala meninggal, datang sahabat beliau yang mulia dengan penuh kesedihan dan menangis. Yang kami ketahui ini dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita adalah Syekh Rabi mengatakan, ya duhai, saya saja yang mengganti jasadnya. Kehilangan orang yang dicintainya, persaudaraannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, saya saja yang menjadi mayit. Karena alim ini, asy-syekh ini lebih banyak dibutuhkan oleh manusia daripada saya, kata Syekh Rabi. Bersaudara karena Allah, ditinggal oleh saudaranya merasa sedih. Padahal satunya berada di negeri mana? Di negeri Yaman. Satunya berada di negeri mana? Di negeri Saudi. Sekian tahun dipisahkan, tidak pernah bertemu. Di akhir pertemuan mendapatkan saudaranya telah menjadi jenazah. Orang yang berkawan, bersahabat seperti ini. Tetapi kapan bisa seperti ini? Ketika karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika berkawan dan bersahabat bukan karena Allah, maka semu persahabatannya. Itu tadi kita katakan mau hilang, mau lenyap urusannya. Karena kita sudah mendapatkan tujuan kita. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu senantiasa memantau keikhlasannya, melihat niatannya, terutama di dalam pergaulan kita bersama saudara kita. Walhamdulillah, di tempat-tempat di negeri ini, dakwah ahli sunnah bersebar. Dakwah ahli sunnah diterima, kabul. Di sisi manusia, bertambah saudara kita, muncul mereka orang-orang yang tadinya tidak mengenali agama ini. Muncul nampak, satu demi satu. Maka sayangi mereka, bimbing mereka, ajak mereka bergaul, ajak mereka bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu semakin besar, semakin banyak diterima kebaikan ini. Dan ingatlah, ketika kebaikan itu banyak akan menjadi baik negeri ini. Ketika kebaikan itu banyak akan menjadi baik negeri ini. kita pergauli mereka dengan baik, kita temani mereka dengan baik, jangan sampai ada di antara mereka yang baru mengikuti dakwah atau baru ngaji, istilah kita baru ngaji, tiba-tiba dia mendapatkan sikap-sikap yang tidak bagus dari saudara-saudaranya. Saya di situ kayak-kayaknya diasingkan. Saya di situ kayak-kayaknya tidak dipedulikan. Ya kamu-kamu, saya-saya. Tidak demikian kaum mukminin. Dia tanya. Dia hubungi. Dia jalin komunikasi. Dia jalin hubungan. Dia kenalkan dengan yang lainnya. Dia panggil dalam acara-acaranya. Sehingga dia merasa dimiliki dan merasa ada di tengah-tengah mereka. Ingatlah saudaraku sekalian, di pundak kita ada tanggung jawab itu. Terhadap dakwah ini. Yaitu dengan kita bergaul, bersahabat, berteman, berkawan. Kita membawa dengan adab-adab yang mulia. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya. Dari hamba-hamba yang selalu mendengarkan kebenaran dan mau menerima kebenaran. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dan saya mohon maaf kalau memang pertemuan kita terlalu cepat. Wallahu a'lam bisawab. Panitia, jam 12 atau bagaimana? Atau jam 12:30? Ini jam 12 masalahnya. Enggak, ini sekarang jam 12 atau jam 12:30? Artinya 6. Tayyib. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti sore. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.